Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrwani rahimahullah, dan kita sampai pada pembahasan al-jannah wan nar, ma yajibu i'tiqaduhu fil jannati wan nar, apa yang wajib diyakini terkait dengan surga dan neraka. Akidah ahlu sunnah wal jamaah terkait surga dan neraka, al jannah wan nar. Qala rahimahullah, wa anna allaha subhanahu qad khalaqal jannata fa'a'addaha dar khuludin li awliyaihi, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala qad khalaqal jannah, benar-benar telah menciptakan surga. Fa'addaha, Allah menyiapkannya, dar khuludin, sebagai tempat yang abadi, negeri yang abadi, li awliyaihi, untuk para walinya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang al-jannah surga. Dan al-jannah surga secara bahasa bermakna al-bustan al-kathirul ashjar, kebun yang banyak pohonnya, rindang pohonnya dan banyak, sehingga menutupi apa yang ada di dalamnya. Adapun secara syar'i, pengertian syariat, surga adalah suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para walinya, darul muqamah wal khulud allati a'addaha Allah li awliyaihi, negeri kekal abadi yang Allah siapkan untuk para walinya. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala qad khalaqa al-jannah, benar-benar telah menciptakan surga. Sehingga dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa surga telah ada, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang bahwa surga belum ada, kalau diciptakan sekarang, dalam arti sekarang sudah ada maka sia-sia, dan surga yang di akhirat kelak berbeda dengan yang turun darinya Nabi Adam. Ini adalah syubhat-syubhat dan keyakinan-keyakinan sesat. Makanya ditegaskan oleh penulis di sini, Ibn Abi Zaid rahimahullah, bahwa dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga. Qad khalaqa al-jannah. Adapun dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, maka di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya, di antaranya pada surat Ali Imran ayat yang ke-133, Wa'iddat al-muttaqin wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian ila maghfirat min rabbikum, menuju maghfirah dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jelas disebutkan di sini dengan fi'il madhi, wa'iddat, telah disiapkan. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21 juga disebutkan, wa'iddat lil ladzina amanu billah wa rusuli, telah disiapkan untuk mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari, hadis qudsi di mana Allah berfirman, qala Allah ta'ala, a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya, a'dadtu li'ibadi, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku, as-salihin, yang saleh, ma la 'aynun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas pada kalbu manusia. Allah berfirman dalam ayat, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, maka suatu jiwa tidak mengetahui apa yang telah disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari penyejuk mata, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. As-Sajdah ayat 17. Nah, jelas di sini semua menunjukkan bahwa Allah telah menyiapkan, Allah telah menyediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa surga seperti yang disifati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Qur'an, ya, ma la 'aynun ra'at, dan seterusnya. Jadi ini menjadi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi hamba-hambanya. Dan Allah Azza wa Jal terus melakukan sesuatu di surga tersebut. Seperti yang kita ketahui pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang yang menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun untuknya suatu rumah di dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa surga telah ada dan Allah terus melakukan sesuatu di surga sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah disebutkan di sini. Fa'addaha dara khuludin. Allah Azza wa Jal menyiapkan surga itu sebagai dara khulud. Tempat atau negeri yang kekal abadi. Nah, ini keyakinan yang lain dari keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa surga adalah dara khulud, tempat yang kekal abadi. Dan keabadian al-jannah tentu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan yakni dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentang kekalnya al-jannah telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Tidak jarang kita dapati dalam ayat ketika kita membaca Al-Quran, Allah menyebutkan tentang surga, kemudian Allah menyebutkan khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga adalah tempat yang kekal abadi. Dan ini juga perlu kita tegaskan bahwa ini sebagai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan keyakinan sebagian kelompok sesat seperti orang-orang Jahmiyah yang tidak meyakini kekalnya surga, ya. Orang-orang Jahmiyah tidak meyakini kekalnya surga. Maka Ahlus Sunnah menegaskan bahwa surga adalah tempat yang kekal abadi. Kemudian disebutkan fa'addaha dara khuludin li awliyaihi, tempat yang kekal abadi li awliyaihi, untuk para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang lain yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga untuk mereka yang beriman kepada Allah, beramal saleh, untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Allah tidak masukkan ke dalam al-jannah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Tidak. Khusus bagi para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para wali Allah tentunya dengan makna yang luas, ya. Karena kewalian tergantung pada apa? Iman dan amal. Sementara manusia dalam bab iman dan amal bertingkat-tingkat. Seperti yang kita telah ketahui dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Sehingga itulah para wali Allah yang beriman dan bertakwa, beriman beramal saleh. Nah, di antara wali-wali Allah ada yang beriman dan beramal saleh pada tingkatan tinggi sehingga langsung masuk ke dalam al-jannah. Sebagiannya bahkan bila hisabin wala adab. Sebagiannya diampuni dosa-dosanya karena timbangan kebaikannya lebih besar, lebih berat, sehingga mereka masuk ke dalam al-jannah. Namun juga ada di antara wali-wali Allah, mereka yang jatuh dalam maksiat, sehingga mungkin mereka masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, namun mereka pada akhirnya tetap akan masuk ke dalam al-jannah, karena mereka punya iman. Mereka punya iman. Dan ada makna kewalian di sini selama ada iman, walaupun kadarnya berbeda dengan golongan yang pertama. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Di sini dalam syarah Syekh Ubaid hafizallah mengatakan fanaqul kaunuhum awliya Allah lima salakuhu min at-tauhidil khalis wal imanis sadiq. Mereka disebut wali Allah walaupun kondisinya seperti itu karena mereka menempuh jalan tauhid yang murni, tetap masih punya tauhid wal iman, dan masih punya iman yang shadiq, yang benar-benar, yang jujur, bukan seperti orang-orang munafik. Wa amma wilayatuhum fa ya naqisah, tapi kewalian mereka naqisah, kurang, ya. Jadi tetap ada kewalian, tapi naqisah. Kenapa naqisah, kurang? Limaqtarafuhu min kabair laqau allaha alaiha. Karena mereka melakukan dosa-dosa besar, yang mereka berjumpa dengan Allah masih membawa dosa-dosa besar tersebut. Ya, sehingga tetap mereka ada walayah, kewalian, namun kurang. Dan mereka tetap punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya kelak. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh penulis Ibn Abi Zaid Al-Qayrwani rahimahullah li awliyaihi, untuk para walinya, mencakup golongan yang pertama dan mencakup golongan yang kedua. Adapun orang musyrik kafir, maka tidak mungkin masuk ke dalam al-jannah. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan, ya. Sehingga apa? Hatta yadkhulal jamalu fi sammil khiyat, ya. Sehingga tidak mungkin mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun disayangkan ada orang-orang yang terpengaruh pemikiran-pemikiran sesat seperti orang-orang liberal di masa ini. Ya, mereka sampai mengatakan bahwa nanti, ya, ternyata di surga ada siapa, Mahatma Gandhi atau siapa lagi itu, orang-orang kafir disebut. Ini orang Islam atau orang kafir ini kok ngomong seperti ini? Itu orang-orang liberal, ya, menyebutkan seperti itu. Nah, itu kesesatan yang nyata. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seperti yang tadi disebutkan, bahwa surga Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk para wali Allah yang beriman. Wa akramahum fiha bin nazar ila wajhihil karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akramahum fiha, memuliakan mereka, para walinya, di dalam surga itu bin nazari, dengan melihat ila wajhihil karim, ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Nah, ini salah satu bagian dari nikmat-nikmat di dalam surga. Nikmat-nikmat dalam surga banyak, seperti yang tadi kita dengar. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah telinga mendengar yang seperti itu, terlintas dalam pikiran pun tidak pernah. Kenikmatan yang luar biasa. Tapi di sana ada kenikmatan tertinggi, yaitu an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan tertinggi di dalam al-jannah, melebihi semuanya. Nah, ini sebagai kemuliaan yang lebih yang Allah berikan mereka kepada mereka ahlul jannah. Dan ini telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis yang mutawatir secara makna. Di antaranya hadis Suhaib bin Sinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat alladzina ahsanu al-husna wa ziyada, bagi mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik, bertauhid, akan mendapatkan al-husna, kebaikan, yakni al-jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan? Sudah dapat surga dan tambahan. Apa maknanya tambahan? Maknanya adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau mengatakan idza dakhala ahlul jannati al-jannah. Kalau penghuni surga masuk ke dalam surga, wa ahlun nari an-nara, penghuni neraka pun masuk ke dalam neraka, nada munadin. Penyeru menyeru, ya ahlul jannah, wahai penghuni surga. Innalakum indallahi maw'ida. Sesungguhnya untuk kalian ada suatu janji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu an yunjizakumuh. Allah ingin memenuhi janji tersebut. Fayaqulun, maka mereka pun mengatakan, wa ma huwa, apa janji tersebut? Alam yusakkil Allahu mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilna al-janna wa yunjina minan nar. Bukankah Allah sudah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kami? Bukankah Allah sudah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Allah sudah masukkan kami ke dalam al-jannah? Bukankah sudah menyelamatkan kami dari neraka? Yani kebaikan-kebaikan apalagi, janji apalagi, mereka merasa sudah semuanya terpenuhi. Qala fayakshiful hijaba fayangduruna ilaih, maka Allah Azza wa Jal membuka penutup yang menutupi antara mereka dengan Allah Azza wa Jal. Fayangduruna ilaih, sehingga mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ya'ni ilaih wala aqar li'ayunihim. Sehingga mereka melihat Allah Azza wa Jal, dan demi Allah, tidaklah Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah. Tidak pula lebih menyejukkan mata mereka daripada itu. Tidak ada yang lebih daripada itu. Nah, inilah kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan, Allah muliakan kepada hamba-hambanya. Ketika mereka di dunia, mereka hanya mengimani dan tidak pernah melihat. Ya, selama di dunia memang ini waktu ujian. Beriman atau tidak beriman. Dan mereka beriman walaupun tidak melihat. Yu'minuna bil ghaib. maka ketika di akhirat Allah buktikan, Allah perlihatkan apa yang selama ini mereka imani. Allah muliakan mereka sehingga mereka melihat Rabb mereka di dalam surga. Disebutkan pula di dalam hadis yang lain, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah, ya ahli jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Mereka menyambut, labbaika rabbana, labbaik wahai Rabb kami. Fayaqulu hal radhitum. Allah pun mengatakan kepada hamba-hambanya yang di surga itu, hal radhitum, apakah kalian sudah ridha dengan dimasukkan ke dalam jannah tersebut? Fayaqulun wama lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha sementara engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-makhlukmu. Fayaqul ana u'tikum afdal min dhalik. Allah mengatakan, aku akan memberikan kepada kalian yang lebih afdal daripada itu. Qalu ya Rabb, wa ayu syai'in afdal min dhalik. Mereka menjawab, wahai Rabb, apa yang lebih afdal daripada itu? Yaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Allah mengatakan, kuberikan kepada kalian keridwanku sehingga aku tidak akan pernah marah kepada kalian selama-lamanya. Nah, ini nikmat yang luar biasa bagi ahli jannah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan tentang ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah, telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya tadi yang kita sebut, ya, dalam hadis Suhaib itu, Yunus ayat 26. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah 22 dan 23. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu nadhirah, cemerlang, indah. Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabbnya. Para ulama mengatakan bahwa ini betul-betul melihat dengan mata kepala. Karena dalam susunan bahasa Arab, kalau dikatakan nadhara ila, melihat kepada, itu artinya betul-betul melihat. Apalagi disebutkan di sini, ya, melihat diidhafahkan kepada wujuh, wajah-wajah mereka, mereka melihat. Jadi betul-betul melihat dengan mata kepala mereka. Disebutkan pula secara makna dalam ayat-ayat yang lain, Al-Mutaffifin, di situ ada dua ayat yang menunjukkan. Yang pertama pada ayat yang ke-23 dan sebelumnya 22, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yang durun. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang sangat baik, sungguh mereka di dalam kenikmatan. 'Alal araiki yang durun, di atas dipan-dipan mereka, mereka melihat, yakni melihat Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain pada surat Al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Kalla, sekali-kali tidak. Sungguh mereka orang-orang kafir ketika itu terhalangi dari Rabb mereka. Nah, ini juga menjadi dalil bagi ahlu sunnah. Disimpulkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mengambil faedah dari ayat ini, bahwa ketika orang-orang kafir terhalangi dari Allah Azza wa Jal, mahjubun, karena Allah murka kepada mereka, maka orang-orang yang beriman karena Allah ridha atau tidak murka kepada mereka, berarti mereka akan melihat Allah Azza wa Jal dan tidak tertutup, tidak mahjubun. Orang kafir mahjubun karena dimurkai. Berarti orang mukmin karena diridhai, mereka tidak mahjubun, tidak tertutup, sehingga mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Disebutkan pula dalam surat Yunus, kalau tadi kita telah sebutkan, ya, dalam surat Qaf juga Allah sebutkan tentang hal ini. Sehingga sekian banyak ayat Al-Quran menunjukkan tentang ru'yatullah, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal di dalam Al-Jannah. Nah, fadal, kalau sudah masuk isya, silakan adzan dulu. Al-Mu'adzin yu'adzin. Melanjutkan bab ru'yatullah, disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, dan ternyata dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan begitu banyak, sehingga ulama menyebutkan bahwa hadis tentang ru'yatullah termasuk mutawatir. Hadis tentang melihat Allah Azza wa Jal itu hadis yang mutawatir, walaupun secara makna lafaz mungkin berbeda-beda, tapi maknanya sama dari sisi isbatu ar-ru'yah, menetapkan adanya ru'yatullah. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatan, ya'ni al-Badr. Kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat ke rembulan di malam bulan purnama. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat rembulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling berdesak-desakan dalam melihatnya. Atau la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan terhalangi dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam melakukan atau untuk melakukan salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya, yakni salat asar, faf'alu, maka lakukanlah. Kemudian Nabi membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Ini salah satu hadis dari sekian banyak hadis yang semakna dengannya. Yang dengan tegas Nabi mengatakan bahwa kalian akan melihat Rabb kalian. Bahkan Nabi mengumpamakan dengan melihat rembulan. Ulama mengatakan perumpamaan di sini bukan menyerupakan Allah dengan rembulan, tidak, tapi kaifiyah, ru'yah, ya, tashbih ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'i bil-mar'i, menyerupakan bagaimana melihatnya, bukan menyerupakan Allah dengan rembulan, kalla, tidak tentunya, tapi bagaimana melihatnya. Kalian di mana-mana semuanya bisa melihat rembulan tanpa kalian berdesak-desakan. Pun di surga, dimanapun tempatnya di surga, akan melihat Allah Azza wa Jal dengan terang benderang tanpa terhalangi suatu apapun. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian di sini ada hal yang penting seperti diingatkan oleh para ulama, yaitu kenapa Nabi menyebut di akhir hadis ini bahwa kalian usahakan untuk selalu sholat subuh, sholat asar. Lakukan. Apa kaitannya dengan awal hadis? Sepertinya tidak ada kaitan sama sekali. Ternyata para ulama menyebutkan bahwa disebutkannya sabda Rasul yang terakhir ini sebagai penutup hadis ini menunjukkan bahwa dua sholat tersebut merupakan termasuk sebab utama seseorang akan mendapatkan nikmat ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Keduanya menjadi salah satu sebab utama seseorang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Terkait dengan keyakinan ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, ternyata sebagian kelompok mengingkari ru'yatullah. Orang-orang Jahmiyah, mereka mengingkari ru'yatullah. Mu'tazilah, ya, juga mengingkari ru'yatullah. Khawarij, Syiah, ini kelompok-kelompok yang mengingkari ru'yatullah, tidak beriman. Kita katakan bahwa ini merupakan suatu kerugian, ya. Di samping ini kesesatan plus berakibat kerugian. Bagi ahlu sunnah, ru'yatullah sebagai apa? Nikmat terbesar. Sehingga ahlu sunnah setelah meyakini, mengharapkan, mengusahakan, dan berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi mengajarkan seperti itu dalam doa Rasulullah, As'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Itu doa Rasulullah. Tapi mereka, kelompok-kelompok sesat itu, ketika mereka mengingkari ru'yatullah, bagaimana mereka mau memintanya, ya? Bagaimana mereka mau mengusahakannya? Bahkan mereka mati-matian menentang akidah ru'yatullah ini. Sehingga mungkin sekali nanti mereka justru terhambat, termasuk yang mahjubun. Tidak jarang dari mereka yang kemudian menjadi kafir. Sebagiannya jelas kafir seperti Jahmiyah, Syiah yang seperti itu keyakinannya. Ya. Mu'tazilah, Khawarij. Ya. Khawarij ala khilafin bainal ulama. Di antara ulama beda pendapat tentang kafir atau tidak. Mu'tazilah ini mengkhawatirkan sekali. Ya, di antara mereka mungkin sudah sampai tingkatan kafir. Nah, Jadi ini kesesatan dan kerugian yang begitu besar. Nikmat yang paling besar justru mereka ingkari. Bagaimana mereka mau mengharapkan untuk mendapatkannya? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan sebetulnya mereka yang mengingkari tidak punya landasan yang kuat. Karena kita melihat tadi ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mutawatir seperti itu. Bagaimana mau diingkari? Tidak mungkin mengingkari. Bagi orang yang betul-betul menginginkan kebaikan ya, dan orang yang akidahnya benar. Sehingga kita dapati mereka yang mengingkari dalilnya sangat lemah. Ya, berdalil dengan beberapa ayat yang sesungguhnya justru ayat itu tidak mendukung mereka sama sekali. Ya. Bahkan sebagian ayat tersebut justru membantah mereka. Seperti misalnya pada surat Al-A'raf ayat 143 tentang kisah Nabi Musa yang minta melihat Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah katakan, lantarani, engkau tidak akan melihatku. Artinya di dunia enggak mungkin Nabi Musa melihat Allah Azza wa Jal. Karena kondisi fisik manusia yang tidak mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemah. Gunung saja bergetar ketika Allah menampakkan kepadanya. Bagaimana manusia? Apakah manusia lebih kuat daripada gunung? Kalau di akhirat Allah kuatkan fisik manusia sehingga mampu melihat Allah. Ya. Allah mengatakan dalam ayat dalam hadis Nabi mengatakan hijabuhu nur. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ya, kalau dibuka itu penutup itu bisa terbakar semua apa yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Nah, lemah. Makhluk lemah. Sehingga di dunia tidak mungkin manusia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi Musa meminta, menunjukkan itu suatu yang mungkin. Masa suatu yang mustahil diminta? Ya. Kalau kita mengatakan suatu yang mustahil diminta oleh seorang Nabi yang mulia, bagaimana? Masa Nabi meminta sesuatu yang mustahil? Kita akan mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Nabi itu kalau meminta sesuatu yang mustahil, ya kan? Jadi permintaan Nabi Musa menunjukkan itu sesuatu yang mungkin, ya, bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja di dunia tidak mungkin dan di akhirat kelak baru mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa yang mereka jadikan sebagai alasan sesungguhnya justru menunjukkan dan menguatkan apa yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian Ibn Abi Zaid rahimahullah mengatakan wa hiya allati ahbata minha adam nabiyyahu wa khalifatahu ila ardihi kama sabaqa fi ilmi sabiqi ilmihi. Dan surga itulah pula allati ahbata minha adam, yang Allah turunkan darinya Adam nabiyyahu, nabinya dan khalifahnya di muka bumi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, ini penegasan bahwa seperti yang tadi kita sebutkan, surga yang kelak dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang telah Allah janjikan, itu pula surga yang dahulu Nabi Adam diturunkan darinya. Nah, ini ditegaskan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah, hiyallati ahbata minha Adam, itu pula surga yang Allah turunkan darinya Nabi Adam, bukan surga yang lain. Ya, dan ini menguatkan lagi bahwa surga betul-betul telah ada. Surganya ya itu-itu, bukan surga yang lain. Ya. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, mereka yang mengatakan surga belum ada, kalau ada itu artinya sia-sia dan Allah Maha Suci dari sesuatu yang sia-sia, ini akal-akalan ya. Dia berkeyakinan bukan berangkat dari dalil, tapi dari akal-akalan. Pun akal-akalannya enggak benar ya, akal-akalannya salah. Karena kalau dikatakan sia-sia, kata siapa sia-sia? Kaum mukminin yang wafat, arwah mereka Allah sebutkan, Nabi sebutkan dalam surga, ya kan? Ketika surga itu ada, kemudian orang yang beriman beramal di apa? Hasung dianjurkan untuk beramal soleh dengan dijanjikan surga, dan surga telah ada, semakin kuat keinginan mereka. Jadi tidak ada abad kesia-siaan pada penciptaan surga yang telah ada ini. Sama sekali tidak ada kesia-siaan. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan turunnya Adam dari surga, seperti yang Allah ceritakan dalam beberapa ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, di antaranya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah." Dan kami katakan, "Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma," dan seterusnya. Nah, jelas Allah menyuruh Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga. Nah, inilah surga yang dimaksud ya. Wa khalifatahu nabiyahu, sebagai nabinya. Jelas Nabi Adam sebagai seorang nabi, dan khalifatuhu fil ard, seperti yang Allah sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yakni yang dimaksud adalah Nabi Adam. Baik. Ya. Baik, ahibati fillah rahimakumullah, itu beberapa hal yang terkait dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang surga. Ya. Untuk secara umum ya, inti-inti apa yang terkait dengan al-jannah. Adapun yang terkait dengan an-nar insyaallah dibahas pada kesempatan berikutnya. Allahumma a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Sebelumnya ini ada pertanyaan. Apakah orang yang memiliki iman yang karena dosa-dosanya mereka dimasukkan neraka sama keadaannya seperti orang-orang kafir yang tidak hidup dan tidak mati, atau mereka dimatikan kemudian dihidupkan? Ya. Dan dimasukkan ke dalam surga kehidupan. Ya. Seperti kita telah jelaskan bahwa muwahhidin yang meninggal dalam keadaan tauhid, walaupun mereka berbuat kabair yang akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka kondisi mereka di neraka tidak seperti orang kafir. Di antara perbedaannya adalah bahwa orang kafir la yamutu fiha wa la yahya. Orang kafir tidak hidup tidak mati. Kalau mereka mati, seperti hadis yang kita sebutkan pada waktu itu, ya fa innahum fa amatahum imatatan ya hatta idza kanu fahman, dan seterusnya, maka Allah mematikan mereka. Ya. Nah, ini salah satu perbedaannya ya. Sehingga setelah mereka mati, mereka jadi arang ya. Kemudian mereka diambil dan dimasukkan ke dalam nahru al-hayah, sungai kehidupan. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.